Aku Adam. Adam susah, no. Susah bilang no ke istri. Apalagi kalau dia bilang... Mas Adam! Duh, takjilku belum selesai. Waduh, bikin takjil apa ya yang spesial kayak ini, Bu? Aha! Pakai frozen flake aja. Buka tutupnya, tuang isinya, nikmat creaminya. Frozen flake kental manis, tuangkan semangat Ramadan. Cobain kali. Lagi ada promo loh, frozen flake creamy kental manis saset. Beli 6 gratis 1. Yuk beli sekarang sebelum kehabisan di pasar dan toko terdekat. Para penonton, siapa yang mau ikut gerbek masjid? Ada takjil gratis dan banyak hadiah menarik loh. Cek tanggal dan lokasinya di Instagram Frozen Flake. Ikutanlah, masa nggak ikut?